Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima asyarul ikhwa rahimani wa rahmatullah. Telah kita sebutkan tiga ayat pertama di dalam surah Al-Insan, dan telah kita bacakan tafsir dari kitab tafsir Al-Muyassar. Dan di sini saya akan membawakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan, tatkala mentafsirkan ketiga ayat pertama di dalam surah Al-Insan. Di sini disebutkan qala al-ulama, berkata mereka para ulama, hunaka thalathu ni'amin la kasba lil 'abdi fiha. Pada ketiga ayat ini atau di sana, yakni pada ketiga ayat tersebut, terdapat tiga nikmat yang tidak ada kebisaan bagi seorang hamba untuk bisa mewujudkannya kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menunjukkan ketiga nikmat tersebut adalah merupakan benar-benar karunia dan pemberian Allah Azza wa Jal yang tidak ada seorang hamba pun mampu untuk mendatangkannya, karena keseluruhannya adalah merupakan wewenang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Al-ula yang pertama adalah wujuduhu ba'dal adam. Adanya manusia setelah tidak adanya mereka. Ini kenikmatan. Sebelumnya mereka tidak ada, kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla mengadakan mereka, menciptakan mereka. Sehingga beliau menyebutkan menciptakan sesuatu yang belum ada, ini termasuk dari karunia dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, itu adalah merupakan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita sebagai seorang manusia akan kenikmatan tersebut. Walladzi khalaqakum, ya kan, dialah zat yang telah menciptakan kalian. Demikian pula di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu apa saja yang dikehendakinya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, yang memberikan siapa saja yang dikehendakinya seorang anak perempuan. Dia juga memberikan siapa saja yang dikehendakinya seorang anak laki-laki. Ini menunjukkan proses penciptaan seorang hamba tersebut adalah merupakan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah menyebutkan hal ini di dalam firman yang tadi kita bacakan. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Ini juga menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada banil insan. Kemudian yang kedua adalah ni'matul iman. Ni'mat mereka diberikan iman oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini kenikmatan yang lainnya. Karena pada ayat yang kedua Allah menyatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nah, ini pada empat ayat afan, ayat pertama hingga keempat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, nikmatul iman. Ditambah lagi Allah berikan kepada banil insan sarana-sarana yang dengannya akhirnya mereka bisa mendapatkan nikmat iman tersebut. Atas dasar inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka untuk menjelaskan kepada umatnya tentang perkara al-iman. Dan nikmatul iman adalah merupakan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri seorang hamba. Tidak ada seorang pun yang memiliki andil untuk bisa mewujudkan nikmat iman tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasul tidak bisa memberikan hidayah bagi siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang memberikan hidayah bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ini ayat jelas menunjukkan bahwasanya al-hidayah ilal iman adalah merupakan wewenang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ayat ini berkisah tentang meninggalnya Abu Talib di atas kesyirikan. Rasulullah SAW setelah berupaya mengajak pamannya untuk memeluk Islam hingga akhir hayatnya mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang saya akan membela dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan usaha Rasul dan sayangnya Rasulullah SAW kepada Abu Talib agar beliau bisa meninggal di atas Islam, sehingga nantinya Rasul akan mengajukan pembelaan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ternyata Allah takdirkan Abu Talib meninggal di atas kekafiran, dan Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang kisah tersebut dalam surat Al-Qasas yang tadi kita bacakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Disebutkan di dalam salah satu hadis ini, disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullah di dalam tafsirnya, wa qad ja'a fil hadis, dan telah datang di dalam salah satu hadis yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Masing-masing anak yang dilahirkan, mereka itu dilahirkan di atas fitrah, namun kedua orang tuanya yang menyebabkan akhirnya sang anak menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani. Dalam hadis ini jelas bahwasanya masing-masing anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, mengimani Allah Azza wa Jalla, menetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Rabbnya. Ditambah lagi Rasul tidak menyebutkan pada hadis ini au yusallimanihi, ataukah mengislamkan dirinya. Menunjukkan bahwasanya masing-masing dari bani insan tatkala terlahir maka ia dilahirkan di atas fitrah. Ini termasuk kenikmatan al-Islam yang tidak ada wewenang bagi seorang manusia untuk bisa mewujudkannya. Kemudian nikmat yang ketiga Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-5, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, yaitu duhulul jannah. Nikmat seorang hamba akhirnya bisa masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tiga nikmat yang disebutkan oleh mereka para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Syinqiti rahimahullah la kasba lil 'abdi fiha. Tidak ada wewenang bagi seorang hamba untuk mereka memiliki andil dalam mewujudkannya. Wujuduhu ba'dal 'adam ni'matul iman, dan yang terakhir adalah dukhulul jannah, masuknya mereka ke dalam al-jannah. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak bisa salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga semata-mata ia dasari dengan sebab amalannya saja. Qalu, maka mereka para sahabat Rasul menyatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, tidak pula saya, melainkan yang menyebabkan saya masuk ke dalam al-jannah adalah Allah Azza wa Jalla meliputi diriku dengan rahmatnya. Ini menunjukkan masuknya seorang ke dalam al-jannah adalah disebabkan karena rahmat dari sisi Allah Tabaraka Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga disebutkan pada ayat yang kelima sebagai dalil kenikmatan ketiga yang tadi disebutkan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Naam. Kita bacakan ayat yang berikutnya. Telah kita sebutkan tafsir dari ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-6 hingga ke-10 dalam tafsir Muyassir ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafsira, hingga ke firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang ke-10, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Naam. Disebutkan tafsirnya, hadha asyarab alladhi muzija minal kafur huwa aynun yashrabu minha ibadullah. Minuman ini yang dicampur dengan kafur, yang dicampur dengan kafur adalah aynun, mata air, minha, yang darinya para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla di dalam al-jannah mereka menggunakannya untuk minum-minum mereka. Air yang sudah tercampur dengan kafur adalah mata air yang Allah alirkan di dalam al-jannah sehingga digunakan oleh mereka para ahli al-jannah sebagai minuman-minuman mereka. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya bahwasanya di dalam al-jannah terdapat anharun min labanin, ya kan, sungai dari susu, dan min asalin musaffa, dari apa namanya, madu yang demikian murni, jernih, tidak ada campurannya, dan min khamrin lazzatin lisyaribin, dari khamr yang sangat lezat tatkala diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Dan di dalam ayat ini disebutkan terdapat pula mata air dari kafur, ya ainan yashrubu biha ibadullahi atau yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yani air yang tercampur dengan kafur ini juga termasuk dari mata air yang diminum oleh mereka ahli jannah. Yatasarrafuna fiha wa yujrunaha haitsu sya'u ijra'an sahla. Mereka bisa, mereka diberikan wewenang oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan apa saja dengan mata air tersebut. Ini kenikmatan yang besar. Wa yujrunaha haitsu sya'u ijra'an sahla. Mereka bisa mengalirkan ke arah mana saja yang mereka kehendaki dengan mudahnya. Mereka bisa mengalirkan ke arah mana saja mata air tersebut dengan demikian mudah. Apakah dialirkan ke rumahnya, dialirkan ke kebunnya, atau yang semisalnya. Mereka diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Yufajirunaha tafsira. Ini maknanya. Yani mereka bisa mengalirkan air tersebut dengan sebenar-benarnya. Yani dialirkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka sehingga dengannya akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan karunia al-jannah kepada orang-orang tersebut. Allah sebutkan yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustathira. Ini termasuk dari sifat ahli al-jannah. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Ini semuanya adalah ayat yang berisikan sifat yang dimiliki oleh mereka ahli jannah sehingga mereka mendapatkan mata air yang tercampuri dengan kafur. Yang mereka bisa dengan mudah mengalirkan mata air tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Disebutkan dalam tafsir, haulai kanu fid dunya yufuna bima aujabu ala anfusihim min ta'atillah. Mereka dahulu adalah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia memenuhi apa yang telah mereka wajibkan pada diri-diri mereka sendiri berupa amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya nazar yang bersifat al-ibadah adalah nazar yang dikenal oleh mereka para ulama dengan nazar ta'ah. Nazar ketaatan. Artinya seorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang berisikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ia wajibkan kepada dirinya akan berpuasa selama 3 hari. Ia wajibkan atas dirinya untuk bersedekah. Ia wajibkan atas dirinya untuk kemudian melakukan perkara ini dan perkara itu dan perkara-perkara ketaatan. Inilah makna dari nazar. Yang Allah sifati mereka ahli jannah adalah orang-orang yang merealisasikan atau mewujudkan atau memenuhi nazar-nazar mereka. Adapun nazar maksiat, maka tidak dibolehkan bagi seorang hamba untuk mereka menunaikan nazar-nazarnya tersebut. Seperti nazar untuk memutus hubungan silaturahmi dengan kerabatnya, atau nazar untuk kemudian tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, atau nazar untuk kemudian nantinya akan mengambil harta saudaranya tanpa hak, atau yang semisalnya. Ini semuanya nazar kemaksiatan yang haram hukumnya bagi seorang untuk mewujudkan nazar tersebut. Sehingga dalam tafsir ini disebutkan bahwasanya nazar-nazar yang mereka wajibkan pada diri-diri mereka yang mereka wujudkan adalah nazar at-ta'ah. Min ta'atillah. Dari perkara-perkara yang di dalamnya berisikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini juga dijadikan dalil bahwasanya an-nazr adalah al-ibadah. Nazar adalah ibadah. Nah, dan wajib hukumnya bagi seorang tatkala ia melafazkan nazarnya untuk mewujudkannya. Dan ini sebagai sifat dari sifat-sifat mereka ahli jannah. Kemudian sifat yang berikutnya adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Ada khilaf di antara mereka para ulama, ada yang menyebutkan dhamirhi pada lafaz hubbihi adalah kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka memberikan makanan adalah karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Tapi banyak pula yang menyebutkan dan mentafsirkan bahwasanya dhamir pada lafaz hubbihi kembalinya kepada at-ta'am. Yakni mereka memberikan makanan dalam keadaan mereka menginginkan makanan tersebut. Dalam keadaan mereka membutuhkannya. Mereka punya hajat kepadanya. Ya al-hubbi. Tapi mereka memberikan dan memiliki sifatul izhar. Sifat mengalah. Dan mereka berupaya untuk mendahulukan saudaranya. Ini sifat dari sifat-sifat ahlil jannah. Makanan tersebut mereka berikan kepada mereka para miskin, wa yatim, demikian pula asira, para tawanan-tawanan. Disebutkan tafsirnya, haula. Nah, atau sebelumnya disebutkan, ya khafuna min iqabillahi fi yaumil qiyamah alladhi yakunu dararuhu khatira. Mereka takut terhadap iqab azab Allah Azza wa Jalla pada yaumil qiyamah yang kemadharatannya itu demikian besar. Wa syarruhu fahishan muntashiran, dan kejelekannya itu merata dan menyebar. Alal nas, terkena kepada seluruh manusia. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, para manusia pada waktu tersebut mereka akan menundukkan pandangan-pandangannya. Dan bahkan masing-masing berkeinginan untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga menyebabkan akhirnya seorang lari dari orang tuanya. Lari dari keluarganya. Bahkan seorang lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang pada waktu tersebut ada satu urusan yang menyibukkan mereka. Sehingga demikian sangatnya dan dahsyatnya hari itu dirasa oleh manusia. Hingga akhirnya mereka berdiri dalam keadaan telanjang. Terlihat aurat mereka. Akan tetapi mereka tidak memikirkan untuk melihat aurat saudaranya yang lainnya. Tidak sedang melihat sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Aurat-aurat masing-masingnya. Seperti yang disebutkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha tatkala mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia pada yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan uratan ghurlan, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan telanjang, tidak mengenakan sandal dan belum dikhitan. Maka Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'din. Kalau demikian maka lelakinya dan perempuannya akan saling melihat sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Rasul menyatakan, ya Aisyah, al-amru ashad min ayyuhimmahum dhalik. Urusan yang dirasa oleh mereka demikian dahsyat sehingga mereka tidak terlalu memikirkan untuk melihat aurat orang lainnya. Nah, ya mungkin seperti kita, tiba-tiba saja mungkin terjadi bencana yang besar. Seseorang yang sedang di kamar mandi mungkin langsung keluar, ya kan? Orang yang langsung kemarin mungkin langsung keluar dia. Tidak sadar kalau misal ternyata dia belum mengenakan pakaiannya. Atau seorang yang di kamar langsung keluar. Padahal ternyata ketika di luar dia baru sadar. Ternyata dia hanya mengenakan celana dalam atau yang semisalnya. Tidak sadar. Ini dalam situasi menghadapi dahsyatnya azab yang dirasa oleh seorang di alam dunia. Dan kedahsyatan suasana yang dirasa oleh seorang pada yaumil qiyamah itu lebih dahsyat. Syarruhu mustatiran. Nah, illa man rahimallah, kecuali mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Pada hari di mana mereka mengkhawatirkan nasibnya, ada di antara mereka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka rasa aman sebelum mereka berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, Allah Azza wa Jalla berfirman, la asma'u li'abdi amanaini wala khawfaini. Aku tidak akan menggabungkan dan mengumpulkan pada diri seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. In huwa amanani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Kalau semisal hambaku ini memiliki rasa aman terhadapku di alam dunia, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, sehingga akhirnya dia memiliki rasa tenang ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, saya akan memberikan kepada dirinya rasa takut pada hari saya mengumpulkan semua hamba-hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya, kalau semisal hambaku ini adalah orang yang takut kepada saya ketika hidup di alam dunia, amantuhu yauma ajma'u ibadi, saya akan memberikan kepada dirinya rasa aman di hari saya mengumpulkan semua para hamba-hambaku. Naam. Sehingga illa man rahimallah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di sini wa yud'imuna ta'ama ma'a hubbihim lahu. Ini dalam tafsir Al-Muyassar juga disebutkan ad-dhamir pada lafaz hubbihi, itu kembalinya kepada at-ta'am. Sehingga tafsirnya adalah wa yud'imuna ta'ama ma'a hubbihim lahu. Mereka memberikan makanan-makanan yang mereka miliki, bersama dengan itu mereka menginginkan makanan tersebut. Mereka mencintai makanan tersebut. Mereka punya hajat, menunjukkan keinginan mereka untuk memiliki makanan tersebut karena mereka punya hajat untuk mengkonsumsinya. Wa hajatuhum ilaih, dan mereka berhajat pula untuk memilikinya, menyantapnya. Nah, tapi ternyata tidaklah rasa hajat yang mereka miliki tersebut akhirnya menyebabkan mereka tidak berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini yang diistilahkan dengan sifatul ithar, yang Allah Azza wa Jalla puji mereka orang-orang Ansar karena sifat ithar tersebut yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para Ansar adalah orang-orang yang lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin dibandingkan diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri pada hakikatnya butuh terhadap apa yang mereka miliki. Nah, ini sifatul izhar yang mulia, yang terpuji, yang dengannya Allah Azza wa Jalla sifati mereka orang-orang Ansar dengan sifat yang mulia pula. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung disebabkan karena sifat-sifat yang mulia tersebut. Nah. Miskinan wa yatiman wa azira. Yani maksudnya adalah faqiran ajizan 'anil kasbi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Makna miskin disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar adalah seorang yang fakir. Seorang yang fakir. Ajizan, yang lemah. Anil kasbi, untuk berusaha. Seorang yang fakir, yang lemah untuk berusaha. La yamliku ma yakfihi, dan tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Wa yasuddu hajatahu, dan tidak memiliki sesuatu yang bisa menutupi hajatnya. Nah, ini kriteria seorang yang fakir. Wa yatiman artinya adalah tiflan mata abuhu wa huwa duna sinil bulugh wa la mala lahu. Seorang bayi atau seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Seorang anak kecil yang ayahnya meninggal dunia. Wa huwa duna sinil bulugh, dalam keadaan dia belum menginjak usia al-bulugh, usia baligh. Wala mala lahu, dan statusnya tentu belum punya harta. Ini makna dari yatim. makna dari yatim. Jadi kalau semisal orangnya sudah tua, sudah punya pekerjaan, namun dia meninggal ayahnya, ini bukan sebagai seorang yang yatim. Ini bukan sebagai seorang yang yatim. Yatim ini terkhususkan anak-anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya. Wa'asiran artinya adalah wa'asiran usira fil harbi minal musyrikin wa ghairihin. Asiran artinya adalah para tawanan yang ditawan karena peperangan, baik dari kalangan mereka orang-orang musyrikin atau selain dari mereka. Ini para tawanan-tawanan perang. Juga termasuk dari orang-orang yang mereka kaum mukminin, para ahli jannah, memberikan kepada keseluruhan mereka harta-harta berupa makanan-makanan yang mereka miliki. Mereka berikan karena Allah Tabaraka wa Taala, mereka berikan itu seluruhnya dalam keadaan mereka mencintai makanan tersebut dan menginginkan untuk bisa menyantapnya. Namun mereka dahulukan orang-orang tersebut. Ini sifat yang mulia yang dengannya Allah puji mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah. Naam. Wa yaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan pada diri-diri mereka sendiri, innama nuhsinu ilaikum. Sehingga wa yaqulun, mereka mengatakan, maksudnya adalah perkataan ini bukan mereka ucapkan di hadapan mereka, namun perkataan ini mereka ucapkan pada diri-diri mereka sendiri. Mereka ingin untuk kemudian amalannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama nuhsinu ilaikum ibtigha'a mardhatillah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Maksudnya adalah kami memberikan atau kami berbuat baik kepada kalian adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa talabi thawabihi, dan dalam rangka untuk mencari pahalanya. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Kapan seorang beramal dia maksudkan adalah ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah, ia ingin untuk kemudian mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah seorang yang benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena dunia. Ya kan? Bukan pula karena seorang wanita yang ingin dia nikahi. Tapi murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Sehingga sifat dari sifat-sifat ahli jannah adalah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan kepada makhluk yang lainnya, demikian pula melakukan perbuatan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, mereka dasari dengan al-ikhlas. La nuridu minkum jaza'an, yakni maksudnya adalah la nabtaghi 'iwadan, kami tidak mengharapkan adanya ganti timbal balik. Ketika seorang melakukan perbuatan ihsan, sebagiannya tujuannya agar supaya nanti ketika dia butuh, orang itu juga memberikan perbuatan ihsan itu kepada dirinya. Bahkan diharapkan yang sama ataukah yang lebih. Ini namanya dia melakukan sesuatu karena ada iwat. Ada timbal balik dari apa yang ia berikan tersebut. Ini bukan sifat dari sifat-sifat ahli jannah. Wala syukura artinya adalah wala naqsudu hamdan wala sana'a minkum. Kami tidak menginginkan dari apa yang kami lakukan berupa perbuatan kebaikan ini menginginkan adanya hamdan, pujian, wala sana'an, demikian pula pujian sanjungan dari orang-orang yang mereka beri tersebut. Mereka tidak menginginkannya. Murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disebutkan di awal tafsir mereka mengatakan hal ini seluruhnya pada diri-diri mereka. Naam. Dan tentulah yang afdal tatkala seorang berinfak, dan ini termasuk dari sifat, dari sifat-sifat ahli jannah, mereka orang-orang yang bahkan mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah adalah mereka orang-orang yang berinfak dalam keadaan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, disebabkan karena dia menyembunyikan dan menyamarkan harta yang dia infakkan tersebut. Kemudian pada ayat yang berikutnya disebutkan inna nakhafu min rabbina yawman abuzan qamtarira, sehingga landasan mereka ahli jannah melakukan perbuatan ihsan kepada yatim, kepada miskin, demikian pula kepada asir adalah al-ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah dan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah takut akan azab Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Sehingga di sini ada ar-raja dan al-khauf. Raja dilandasi dengan keikhlasan yang mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Al-khauf artinya dia akan takut azab Allah Azza wa Jalla itu menimpa dirinya. Dan ini adalah sifat yang sudah pasti dimiliki oleh setiap mukmin tatkala mereka melakukan amalan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan tafsirnya inna nakhafu min rabbina yawman syadidan ta'bisu fihi al-wujuh, kami takut dari Rabb kami datangnya satu hari yang demikian dahsyat menyebabkan akhirnya wajah-wajah seorang pada hari tersebut itu ta'bis, menjadi masam. Tataqattabul jubahu min fadha'ati amrihi wa shiddati haulihi, akan mengkerut kening-kening seseorang pada hari tersebut disebabkan karena dahsyatnya urusannya dan dahsyatnya keadaan yang dialaminya. Sehingga lantaran rasa takut inilah menyebabkan mereka beramal. Rasa takut akan siksa Allah Azza wa Jalla, demikian pula kengerian yang terbayangkan di hadapan seorang mukmin dari keadaan-keadaan yaumul qiyamah menyebabkan akhirnya mereka beramal. Itulah sebab dari sebab-sebab yang menyebabkan mereka ahli jannah melakukan amalan-amalan ketaatan ketika hidup di alam dunia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Apakah boleh menabung uang di bank yang riba tapi bank tersebut milik gubernur? Nah, ini enggak paham ya. Bank milik gubernur maksudnya apa? Ya mungkin milik negara. Apa yang semisalnya? Kalau semisal dikhawatirkan takut, semisal antum punya uang terus ternyata nanti hilang atau yang semisalnya, maka boleh. Enggak masalah untuk kemudian menabung di bank tersebut. Apakah mungkin antum menabung dalam rangka untuk mempermudah transaksi antum dan yang semisalnya, ini hukumnya dibolehkan. Adapun ribanya, ya tidak boleh antum menggunakannya. Karena demikian termasuk dari al-kabair. Sehingga dimanfaatkan untuk keperluan kaum muslimin dan sebagian menyebutkan untuk hal-hal yang rendah. Seperti digunakan untuk WC dalam rangka untuk menghinakan uang tersebut, atau untuk jalanan yang biasa diinjak-injak oleh kaki ataukah oleh kendaraan atau yang semisalnya. Ini sebaiknya menyebutkan diarahkan ke arah sana. Apa hukumnya mencela seorang mukmin dengan kekurangan yang dimilikinya? Jawabannya termasuk dari perbuatan dosa. Nah, kalau semisal celaan ini diucapkan oleh dirinya ketika seorang itu tidak berada di hadapannya, ini namanya apa? Al-ghibah. Kalau semisal dia mengucapkannya langsung di hadapan orangnya, ini namanya bahat. Bahat. Apaan? Kalau semisal dia mengucapkannya di hadapannya, ini namanya syatam. Ya, syatam, dia mencela orang tersebut. Ini termasuk dari perbuatan dosa tentunya dan diharamkan di dalam al-Islam. Apa Ustaz, ana mau nanya, apakah seorang mendapatkan suatu keutamaan apabila dia bersuci sebelum tidur? Iya, ada hadisnya. Seorang yang berwudu sebelum tidur kemudian dia membaca doa. Di antaranya doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu zahiri ilaika, dan yang semisalnya, ada keutamaannya. Kalau semisal dia meninggal, ana lupa. Apakah meninggal di atas fitrah ataukah yang lainnya? Wallahu a'lam. Ya Allah, alam usab. Mungkin yang bisa nasamakan. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafadhalu wa hafadzakumullah.